Terima kasih untuk Anda mitra bisnis yang masih bersama Pas FM Jakarta, kemudian juga di relay di kota lain ya, di Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja untuk Kafis Break. Bersama saya Dona dan Bang Kafi. Kita sambung lagi nih bisnis jasa atau bisnis produk yang lebih menguntungkan. Bang, tadi setelah dasar-dasarnya dulu tahu supaya bisa ngejual dari sisi fokusnya di mana, kemudian kalau yang jasa juga servisnya yang bagus gitu ya. Apalagi Bang, strategi lain mungkin yang harus dicermati dulu. Iya, kalau apa yang paling penting lah, kalau kita misal udah punya formulanya nih, kita mau bisnis jasa apa dan kemudian kita mau bisnis dagang gitu kan. Nah, kadang-kadang ya memang di dalam dua hal ini ada satu lagi modal mempresentasikan bisnisnya gitu kan. Kan contoh misalnya gini. Iya, kalau kita mau marginnya lebih bagus, pasti resikonya lebih bagus. Misalnya kita dagang batik, ya toko batik kita mesti di mall. Nah, ini kalau kita misalnya bisnis kita dagang batik misalnya cuma di pasar tradisional, ya pasti pembelinya adalah pembeli dari level pasar tradisional yang mungkin nggak bisa dapat margin lebih tinggi dan produknya mungkin nggak bisa mahal-mahal. Betul. Gitu. Itu salah satunya seperti itu. Kalau beli Bang satu kodi? Iya. Yeah. Harusnya kalau di luar mungkin satu kodi bisa sejuta karena di situ ya 600.000 lah belinya borongan gitu. Iya. Yeah. Nah kalau kita ke bisnis jasa gitu loh, ada orang yang berpikir, ah gue kalau start mungkin gue nggak harus start kantor, gue nggak harus keren-keren gitu kan? Karena gue biar bagaimana gue yang nanti present gitu ke klien apa segala macem gitu loh. Dan mungkin kemungkinan besar ya udahlah kantor gue dari rumah juga boleh gitu loh. Modalnya HP aja. Namanya sekarang banyak sekali kalau kita terima gitu loh. Namanya keren lah apa segala macem. Mm-hmm. Tapi begitu kita lihat gitu loh bisnis jasanya, ternyata dia andalan marketingnya bukan di kantor yang mewah atau apa segala macam, tapi website-nya keren, Facebook-nya keren gitu loh, Twitter-nya keren gitu loh. Terus kemudian ya terus dia meeting lah gitu loh. Makanya kan sekarang kalau kita ke Starbucks di mall-mall, kita ngelihat orang di mana-mana bawa laptop, tabletnya ya kan, terus kemudian ngadain meeting dengan kliennya apanya segala macam. Nah, seringkali seperti itu. Hanya saja kalau ke bisnis jasa gitu loh, yang seringkali ditanya, lu udah pernah ngerjain proyek apa? Nah, kalau semakin kecil kita proyeknya hanya segitu-segitu, biasanya agak susah mencari order. Dan bisnis jasa itu yang paling susah adalah ketika mereka punya klien-klien pertama. Tapi klien udah numpuk, bisa setahun, dua tahun, dan klien udah numpuk ya, biasanya gak bakalan begitu susah. Oke, Bang, ini kayaknya jauh-jauh ya. Tadi meskipun kita gak buka telepon, oke lah kita terimalah. Dari Semarang ini, ada Pak Ahmad di ujung telepon. Halo Pak Ahmad. Halo, selamat sore Bang Kafi dan Mbak Dona, Pak. Dona Orjaya. Iya Pak, betul. Ya, Pak, kalau menurut saya ini sharing ya. Kalau menurut saya itu mending tuh anu ya, jual produk daripada jasa ya. Soalnya gini, upama kita punya apa, punya toko kelontong gitu ya. Upama tetangga kita, teman yang kita kenal, upama beli sabun harganya 2.000 gitu. Apa kita kan tetap bisa jual 2.000. Tapi upama kalau kita punya bisnis salon jasa, upama biasanya cutting 15.000 sama tetangga atau sama teman dekat itu paling enggak 5.000 atau 10.000 gitu. Itu gimana? Oke, baik. Terima kasih. Sama. Ya. Terima kasih. Ayo Bang, sama ini. Yang satu produk jual sabun 2.000, yang jasa salon 15.000. Kalau dari kata angka-angka tergantung, berarti tergantung apa ya Bang? Bisnisnya juga mungkin ukurannya. Iya, sebenarnya enggak juga ya. Jadi begini ya. Sekarang kalau sekarang sebenarnya benar juga, benar bahwa kalau kita mau bisnis produk gitu loh, seperti apa yang ditanya yang dari SMS yang masuk. Banyak sekali bisnis-bisnis produk itu yang kita lakukan tanpa harus kita punya kepandaian yang canggih-canggih lah gitu. Jadi misalnya kita bisa minta franchise, misalnya franchise minimarket kan banyak tuh sekarang. Ya. Pokoknya salah kita ada tempat, modalnya nggak terlalu mahal pula gitu loh, kita bisa punya bisnis franchise dari minimarket gitu loh. Tapi juga banyak sekarang franchise-franchise bukan hanya minimarket tapi juga makanan, mulai dari warung hamburger sampai kepada warung padang, itu juga ada gitu loh, bisnis seperti itu gitu loh. Nah, cuman memang ya omsetnya apanya semua sistem udah diatur sama orang franchise-nya, kita cuma tinggal taruh tanam modal gitu. salon juga ada franchise-nya, bukan nggak ada. Iya, gitu. Ya, ada. Ada, tapi ya kalau kita memang mau ngerjain sendiri ya berarti kita yang manage sendiri gitu loh, dengan kepandaian kita gitu. Oke. Ya, mau yang mana lah Pak, so-so. Nah, tapi tergantung itu, marketnya nggak? Kalian juga ada pertanyaan nih, gimana dengan kalau dengan marketnya sendiri, kalau marketnya bagus di jasa ya milih bisnis jasa, kalau nanti bagusnya kok produk juga marketnya oke ya? Enggak, sebenarnya enggak. Sebenarnya tergantung dari yang melakukannya gitu loh. Kita senangnya ngapain gitu loh. Senang nyalon ya nyalon gitu kan. Senang jualan sate ya kita jualan sate gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi kepada orang yang melakukannya gitu. Oh gitu ya, baru tahu. Iya. Kirain karena melihat potensi di sana, kok marketnya kayaknya bagus di jasa, ah gue bisa jasa. Kok kayaknya jualan produk kentang goreng kok lagi rame, gue dagang kentang goreng, itu bukan ya Bang ternyata. Iya, tapi kan karena hatinya gak di sana, dia gak jatuh cinta sama di sana, ntar paling 2 bulan, abis itu bosen. Nah, pasti mitra pasti gak pengen juga kayak gitu ya. Nah kalau sekarang melihat dari skillnya nih, hanya bermodal dengan skill aja, bisa gak kira-kira Bang untuk membesarkan sebuah bisnis jasa? Hanya skill aja? Bisa aja. Apalagi kalau memang bisnis jasa itu membutuhkan keterampilan yang sangat spesifik. Misalnya ya. Misalnya tukang sulap. Ya, skillnya semakin jago nyulapnya ya makin dipanggil. Banyak gitu. Jadi sangat tergantung kepada ininya, skillsnya itu. Mm-hmm. Gitu loh. Kalau misalnya... Ada beberapa jasa itu memang 100% tergantung kepada skills-nya gitu loh. Pawang hujan, ya. Yeah. Capek deh. Capek deh. Mahal loh pawang hujan itu. Ya kan tergantung kan ininya. Mm-hmm. Tapi kan kalau misalnya jualan jasa yang lain, I.O. misalnya. Yeah. Ya, itu kompetisinya kan banyak sekali. Mulai dari I.O. yang kecil-kecilan sampai I.O. yang gede-gedean. Gitu. Betul. Selain skill, kalau jadi IO mah modalnya gede juga Bang. Iya gak. Kadang ada yang nombokin dulu, aduh. Iya, tapi kalau IO-nya IO berdeparti anak-anak kan modalnya gak terlalu besar. Oh iya benar-benar. Iya, kalau IO-nya raker dari bank, ya mungkin modalnya miliar. Tanya dia sama anak-anak sekolahan tuh kalau ngadain pensi tuh. Aduh, rugi-rugi mobil-mobil dah masuk di yang lambang hijau itu kayaknya itu bukan nyelesain masalah, tambah masalah. Kita sambung lagi nanti Mitra Bisnis di satu sesi terakhir. Tetap bersama kami di Kavis Break.